السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah dan kita sedang mengkaji pembahasan tentang salat berjamaah. Di sini Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Ma tasqutu bihi al-jama'atu min al-a'dzar." Ma tasqutu bihi al-jama'atu min al-a'dzar. Uzur-uzur yang menggugurkan salat berjamaah. Jadi ada beberapa kondisi para pemirsa Niaga TV di mana kita khususnya laki-laki muslim berakal balig mukim, ya mukim artinya tidak dalam kondisi safar. Ada beberapa kondisi di mana perintah berjamaah itu gugur. Apa saja kondisi-kondisi tersebut? Kata beliau di sini, ada beberapa kondisi atau uzur yang dengannya gugur perintah sholat berjamaah. Contohnya kata beliau, kamatorin, turun hujan. Ya turun hujan. Kita hendak berangkat ke masjid, tiba-tiba hujan deras turun. Maka dalam kondisi itu gugur perintah melaksanakan salat berjamaah. Atau al-jin yabullu as-sauba. Atau turun salju yang membasahi pakaian. Seandainya kita keluar dalam kondisi hujan turun atau salju turun, pakaian kita basah. Dalam kondisi tersebut, ya gugurlah perintah melaksanakan sholat berjamaah. Awwahalin, atau adanya lumpur. Kita hendak keluar dari rumah, lalu kita lihat ada lumpur, ya. Antara rumah kita dengan masjid ada lumpur. Itu pun menjadikan perintah berjamaah menjadi gugur. Aurihin billayli, atau ada angin yang kencang di malam hari. Kalau di kita sebut dengan angin misalnya puting beliung, ya. Au harrin, atau ada cuaca panas yang sangat ekstrim. Au bardin, atau cuaca yang sangat dingin. Ya, cuaca yang sangat panas dan cuaca yang sangat dingin. Jadi hujan, turun salju, yang keduanya membasahi pakaian, ada lumpur, ada angin di malam hari, ya, ataupun di siang hari kalau memang anginnya membahayakan, ya ada panas yang ekstrim atau dingin yang ekstrim. Ini 6 contoh ini adalah di antara perkara-perkara yang menjadikan perintah salat berjamaah itu gugur atas seseorang. Lalu mana dalilnya para pemirsa Niaga TV? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adapun yang menjadi dasar dari hal ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sesungguhnya beliau mengizinkan kaum muslimin saat itu untuk tidak mendatangi salat berjamaah fi lailati dzati bardin warihin, di satu malam yang memiliki angin yang kencang dan suhu udara yang dingin. Summa qala, kemudian beliau berkata, ala sallu fir rihal, salatlah kalian di rumah. Kata Abdullah bin Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muazzina idza kanat lailah dzata bardin wa matarin ay yaqul ala sallu fi rihalikum. Dahulu kata Abdullah bin Umar, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila cuacanya dingin atau turun hujan, maka Rasul memerintahkan orang yang azan untuk menambahkan kalimat ala sallu fi rihalikum, laksanakanlah sholat di rumah kalian. Ya, laksanakanlah sholat di rumah kalian. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis ini sebenarnya terkait dengan cuaca dingin dan hujan. Lalu mana dalil lumpur, mana dalil salju misalnya, lalu mana dalil yang lain, panas yang apa, yang ekstrim, mana dalilnya? Dalilnya adalah dikiaskan kepada hadis ini. Jadi perkara-perkara yang tadi disebut ada 6, ya ada yang memang disebutkan di dalam nas atau dalam hadis, ada juga yang dikiaskan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal hikmatu fi hadza kullihi raf'ul haraji wal masyaqqati anin nas. Adapun hikmahnya adalah untuk menghilangkan kesulitan dan untuk menghilangkan kesempitan atas manusia. Fa idza lam yakun fi dzalika harajun wa masyaqqatun fal aula hudurul jama'ati ma'a wujudi hadzihil a'dzar. Tetapi apabila hal-hal yang tadi kita sebutkan, baik itu hujan, salju, lumpur, angin, cuaca yang dingin atau cuaca yang panas, kalau itu tidak sampai menimbulkan masyaqqah, kesulitan, tidak sampai menimbulkan haraj, kesempitan, maka menghadiri sholat berjamaah itu lebih utama. Misalnya, apabila kita dekat dengan masjid, atau antara rumah kita dengan masjid ada semacam apa? Ada semacam tempat bernaung, sehingga kita tidak kepanasan atau kita tidak kehujanan. Atau cuacanya panas, sedangkan kita di Indonesia misalnya masjidnya sudah banyak yang memasang pendingin ruangan misalnya. Hujan ada payung misalnya. Maka dalam kondisi-kondisi tersebut, ya walaupun ada uzur syar'i, tetapi kalau tidak timbul masyakoh alias kesulitan, tidak timbul haraj alias kesempitan, maka menghadiri sholat berjamaah kata beliau adalah aula atau lebih utama. Lalu dikatakan au huduru ta'amin, ya begitupun kita hendak sholat berjamaah ternyata berbarengan dengan dikumandangkannya azan, ya makanan dihidangkan. au syarabin atau minuman disajikan, yatuku ilaihi, yang mana dia menginginkan makanan dan minuman tersebut. Artinya para pemirsa Niaga TV, kalaupun ternyata makanan dihidangkan menjelang sholat, minuman disajikan menjelang sholat, sedangkan perut kita kenyang dan kita tidak menginginkan makanan dan minuman tersebut, maka mendahulukan sholat lebih utama. Tapi kalau sebaliknya, saat kita akan sholat, makanan dihidangkan, telah tersaji, minuman juga telah tersaji di atas meja makan, dan kita ingin makan dan minum dari yang sudah tersaji, maka dalam kondisi ini diutamakan makan dan minum. Ya, diutamakan makan dan minum. Au mudafa'ati, au mudafa'atu hadasin, atau menahan hadas. Tidak ada sholat bagi orang yang menahan hadas, yaitu dia ingin buang air kecil atau dia ingin buang air besar misalnya, maka dia tidak boleh menahan hadas. Lebih baik dia menunaikan hajatnya, dia pergi ke kamar kecil, baru setelahnya dia melaksanakan ibadah sholat. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis salatu fabda'u bil asya'i wa la ya'jal hatta yafrug minhu. Apabila, kata Rasulullah, telah diletakkan makan malam, ya, telah diletakkan makanan salah seorang dari kalian, kemudian sholat ditegakkan, maka mulailah dengan menyantap makanan tersebut. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, dan hendaknya dia tidak tergesa-gesa sehingga dia selesai makan dan minum. Para ulama selalu berkata, lebih baik seseorang itu makan dan minum dalam kondisi dia mengingat salat, daripada dia melaksanakan salat hilang kekhusyuan karena dia ingat makan dan minum. Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Lebih baik seseorang mendahulukan makan, mendahulukan minum dalam kondisi dia mengingat salat, daripada dia melaksanakan salat hilang kekhusyuan karena dia mengingat makan dan minum. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, La salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat saat makanan sudah tersaji, dan tidak ada salat saat seseorang menahan untuk membuang air besar atau buang air kecil. Artinya prioritaskan makan, minum. Kalau memang kita merasa lapar, ingin makan makanan tersebut, ingin minum minuman tersebut, atau kita hendak pergi ke belakang, ke toilet, maka itu lebih diprioritaskan untuk menjaga kehusyuan, untuk menjaga kesempurnaan di dalam sholat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian Ibnu Naqib berkata, Au khawfin ala nafsin au malin. Begitupun menjadi gugur perintah melaksanakan sholat berjamaah dalam kondisi seseorang khawatir keselamatan dirinya atau dia khawatir keselamatan harta bendanya. Jadi dia mau berangkat ke masjid, lalu dia mendengar keramaian, ternyata ada tawuran, saling melempar batu, saling mengeluarkan senjata. Dia khawatir keselamatan dirinya, maka tidak masalah dia tidak mendatangi salat berjamaah. Atau dia khawatir dengan keselamatan hartanya. Ya, dia akan berangkat salat, lalu dia mendapatkan informasi ada begal, ada pencuri yang bisa membahayakan dirinya. Ini pun menjadikan kewajiban atau perintah melaksanakan salat berjamaah itu menjadi gugur. Au maradin, atau sakit. Ya, seseorang ya muslim, dia balik, dia berakal, dia mukim, tetapi dia sakit. Ya, maka ini pun menjadikan gugur perintah atasnya melaksanakan salat berjamaah. Begitupun tamridin, dalam kondisi kita merawat, man yakhafu diyaahu, orang yang dikhawatirkan kalau kita tinggalkan, ya dia pun meninggalkan kita, artinya meninggal. Artinya kondisinya kritis, kondisinya sulit. Kalau kita tinggalkan, ada kemungkinan dia menghembuskan napas dia yang terakhir. Ya, dan kita tidak berada di sisinya, tidak sempat mentalkin orang tersebut, maka lebih baik kita meninggalkan salat berjamaah dalam kondisi tersebut. Au kana ya'nasu bihi, atau dia merawat seseorang yang sakit, yang mana orang yang sakit itu sangat senang dengannya, sehingga dia menjadi sedih atau berat ketika ditinggalkan oleh perawatnya. Au huduru mauti qaribin au sadiqin, atau menunggu kehadiran jenazah kerabat dekat atau teman dekat. Au fawati rifqati tarhalu, atau kalau dia salat berjamaah, maka dia tidak sempat bertemu dengan kawannya yang akan berangkat ke tempat yang jauh. Artinya ada beberapa kondisi yang syariat memberikan keringanan untuk kaum muslimin tidak melaksanakan salat berjamaah. Dikatakan di sini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hajj ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak membuat kesulitan di dalam menjalankan agama. Di ayat yang lain Al-Baqarah 185, Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah bersabda, "Man sami'a al-munadi falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun." Barang siapa yang mendengar kumandang azan padahal tidak ada uzur, tidak ada penghalang dia mendatangi salat berjamaah tersebut, ya, lam tuqbal minhu as-salatul lati shalla, maka tidak akan diterima salat yang dia kerjakan tersebut. Ini ancaman yang berat sekali para pemirsa Niaga TV. Ya, man sami'al munadi, barang siapa yang mendengar azan dikumandangkan dan tidak ada satu uzur pun, satu halangan pun yang menghalangi dia untuk mendatangi sholat berjamaah, apa yang akan dia dapatkan? Lam tuqbal minhu as-sholatul lati sholla, maka tidak akan diterima sholat yang dia kerjakan tersebut. Ini ancaman yang sangat serius, ya, dan hendaknya kita perhatikan dengan baik. Jangan sampai ya kita kehilangan pahala sholat berjamaah yang begitu besar, ditambah lagi ada kemungkinan sholat kita tidak diterima saat kita meninggalkan sholat berjamaah, padahal kita tidak memiliki satu uzur pun, satu alasan pun yang dibenarkan oleh syariat. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, begitupun di antara hal yang menjadikan gugurnya perintah sholat berjamaah atas seseorang adalah ketika dia akala dhiraihatin karihah, ketika dia memakan sesuatu yang meninggalkan bau di mulutnya. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada seorang muslim balik berakal mukim, tetapi dia memakan makanan yang meninggalkan bau di mulutnya seperti bawang, ya seperti misalnya di kita ada jengkol, ada pete, dan makanan-makanan yang lain, maka dalam kondisi itu dia tidak diperbolehkan mendatangi salat berjamaah. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Jabir radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala sauman aw basalan falyatazilna." Barang siapa yang memakan saum, yaitu bawang putih, aw basalan atau bawang merah, maka hendaknya dia menjauh dari kami. Menjauh dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat beliau berkata, "Falyatazil masjidana." Menjauhlah dia dari masjid-masjid kami. "Walyaqut fi baitihi." Duduk saja dia di rumahnya. Artinya tidak perlu dia melaksanakan salat ke masjid kalau mulutnya mengeluarkan bau yang bisa mengganggu kaum muslimin ketika salat dan tidak disukai oleh para malaikat, sebagaimana dalam hadis malaikat itu terganggu dengan bau-bauan yang mengganggu manusia. Ini harus diperhatikan juga ya. Setiap yang menimbulkan bau, termasuk saya lihat itu rokok ya, orang yang merokok lalu mereka kadang sholat di samping kita, itu baunya tidak enak. Ya, baunya tidak enak. Dibersihkan dulu mulutnya. Ya, makan bawang, makan apalagi, makan jengkol, makan pete, atau makan makanan yang meninggalkan bau di mulut, jangan dia datang ke masjid sebelum dia menghilangkan bau yang ada di mulutnya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah selesai membahas beberapa uzur ya, yang dengannya gugur perintah salat berjamaah. Yang pertama kaitan dengan kondisi alam ya, cuaca, ada hujan, ada salju, ada lumpur, lalu ada dingin, lalu ada kaitan dengan panas ya, atau kondisi-kondisi yang lainnya. Bagian yang kedua adalah internal kita, artinya kita hendak berangkat sholat tapi kondisi lapar dan ternyata makanan tersaji, maka itu pun menjadikan apa, perintah berjamaah itu menjadi gugur. Begitupun dalam kondisi kita ingin buang hajat, baik buang air besar atau buang air kecil, maka didahulukan menunaikan hajat. Yang selanjutnya adalah kaitan dengan apa namanya, keselamatan diri, keselamatan harta, kaitan dengan kondisi sakit atau merawat orang yang sakit ya, atau menanti kedatangan jenazah kerabat atau teman, atau ingin apa namanya melepas kepergian sahabat pergi ke tempat yang jauh. Dan yang terakhir tadi kaitan dengan apa, memakan makanan yang menimbulkan bau mulut. Begitupun di sini ada poin yang belum sempat kita baca, dikatakan au mulazamatu gharimihi wa huwa mu'sirun, atau dia sedang dikejar-kejar oleh apa namanya, oleh orang yang memberikan dia pinjaman sedangkan dia dalam kondisi sedang sulit dan tidak bisa membayar pinjaman tersebut. Dia khawatir kalau dia keluar dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Ini pun salah satu uzur yang beliau sebutkan. Jadi kalau ada seseorang memiliki sejumlah hutang lalu dia khawatir kalau dia keluar rumah dia akan ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, padahal dia kondisinya sedang sulit dan dia tidak bisa menjelaskan kondisinya tersebut, maka itu pun diantara perkara yang menurut Ibnu Naqib rahimahullahu taala menjadikan perintah salat berjamaah atasnya menjadi gugur. Kita memasuki pembahasan yang baru, ma'asyiral muslimin. Ini pembahasan terkait dengan syurutu al-jama'ati, syarat-syarat salat berjamaah. Yang pertama kata beliau, an yanwiyal ma'mumu al-iqtida'a. Di dalam sholat berjamaah, makmum itu haruslah berniat untuk sholat berjamaah. Jadi makmum tidak bisa sekedar dia niat sholat zuhur, atau dia niat sholat asar, atau dia niat sholat maghrib. Tetapi dia pun menambahkan niat untuk sholat berjamaah. Artinya, ya Allah, saya niat zuhur berjamaah, maghrib berjamaah, dan begitu seterusnya. Dalilnya tentunya sangat populer, hadis Nabi, innamal a'malu bin niat, amal tergantung niat. Fa in ahmalahu in aqadat furada. Tetapi kalau dia tidak menghadirkan niat salat berjamaah, dia hanya menghadirkan niat salat saja, maka dianggap salat sendiri. Fa in taba'ahu bila niyatin. Tetapi kalau dia tetap mengikuti imam tapi dia tidak niat berjamaah, batalat salatuhu, maka salat yang dia kerjakan dianggap tidak sah. Karena dia tidak sah berjamaah, tidak berniat, tidak sah juga dia salat sendiri karena buktinya dia mengikuti imamnya. Maka dalam kondisi ini kata Ibnu Naqib, batalat salatuhu, salat yang dia kerjakan batal. Kenapa? Karena dia dianggap tidak berniat. Tidak niat berjamaah tapi mengikuti imam. Tidak bisa dihukumi berjamaah karena dia tidak niat. Tidak juga dihukumi salat sendiri karena dia mengikuti imam, maka salatnya dianggap batalat, sudah batal. Lalu dikatakan di sini, in intadhara af'alahu intidharan tawilan. Apabila dia menunggu gerakan-gerakan imam, ya intidharan tawilan, dengan penantian yang panjang. Artinya dia mengikuti gerakan imam, tapi dia tidak berniat berjamaah. Fa in qalla wattafaqa fala. Ya, tetapi dikatakan di sini, apabila jaraknya tidak panjang, ya, dan dia mengikuti imam, maka tidak. Dikatakan di sini, artinya dia seolah-olah mengikuti imam, padahal dia tidak mengikuti imam. Kalau kondisinya begitu, maka dia tidak dianggap batal apa salatnya. Artinya kalau dia mengikuti, tapi dia tidak niat jamaah, tidak juga niat salat sendiri, batal. Ya, tetapi kalau dia sudah niat salat, sepertinya dia mengikuti imam, padahal dia tidak mengikuti imam misalnya, maka salatnya masih dianggap sah, kata beliau. Walau iktada bima'mumin halak tida'ihi batalat salatuhu. Walau iktada bima'mumin. Apabila ada seseorang yang bermakmum kepada makmum, padahal makmum itu sedang bermakmum kepada imam, maka batallah sholat orang tersebut. Bukan makmum yang pertama, tapi makmum yang kedua. Jadi ada seorang makmum bermakmum kepada imam, datang lagi makmum yang lain bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum tersebut, kata Ibnu Naqib, sholatnya batal. Kenapa? Coba kita lihat. Ai sholatul muqtadi bil makmum halak tidaihi bi imamin li'annal muqtadi bihi indaha biwasbihi makmuman fahuwa tabi. Karena makmum yang dijadikan imam itu adalah tabi. Artinya tabi, dia mengikuti. Wa biwasbihi imaman fahuwa matbu'. Dan dia dijadikan imam, maka dia diikuti. Wa huma mutanafiyani. Dan ini dua hal yang bertentangan. Kalau iktada bihi ba'da salamil imami soha iktida'uhu. Seandainya bermakmum kepada makmum setelah salamnya imam, maka itu sah. Linqita'il qudwah, karena makmum sudah tidak lagi mengikuti imam. Falam yabqa ma'muman, dan hilanglah status makmum dalam kondisi tersebut. Tapi kalau dia bermakmum kemudian di waktu yang sama dia menjadi imam, ini dua hal yang bertentangan, maka sholat yang dia lakukan dianggap tidak sah. Allah alam bisawab. Para pemirsa Niaga TV, ini yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm.

Sopnya tidak rapat. Iya, maka di bawahnya katanya tidak kacau. Benar tidak benar? Baik, itu saja. Kita coba lihat. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, tentunya tidak benar Pak Saifullah di Bandar Lampung ya, tidak benar ya. Jadi lurus dan rapatnya sob itu bagian dari kesempurnaan sholat, bukan bagian dari rukun atau syarat sahnya sholat. Ada yang menjadi syarat sahnya sholat seperti menghadap kiblat, menutup aurat, masuk waktu, bersuci dari hadas dan najis ya, dan lain sebagainya. Ada yang menjadi rukun sholat. Rukun sholat juga adalah hal-hal yang mendasar, yang tidak boleh ditinggalkan, yang kalau ditinggalkan menjadikan rusak ibadah yang kita lakukan. Seperti takbiratul ihram, membaca suratul fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ya, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, dan tumakninah di dalam semua kegiatan tersebut. Dari mulai ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud. Di lima kondisi ini jangan lupa tumakninah. Itu rukun yang menjadi dasar pondasi kita melaksanakan ibadah sholat. Kalau ada yang hilang maka rusak. Tapi kalau itu kaitannya dengan lurus atau rapatnya sob, itu bukan rukun, bukan juga syarat sahnya sholat, tetapi dia adalah syarat agar sholat kita menjadi sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar dengan jelas, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Baik. Ini ada sedikit pertanyaan. Jadi apabila kita mau sholat berjamaah di masjid ya, pas begitu masuk ke sana udah selesai sholatnya, terus kalau mau munfarid kan lebih baik berjamaah. Ya. Jadi berjamaahnya di rumah bagaimana itu? Abdulnya apakah berjamaah itu di rumah tapi di masjid sendiri atau gimana Dan? Itu saja Bapak. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wallahu alam bisawab ya. Kalau kita perhatikan hadis Nabi ya, Nabi SAW bersabda, "Idza ataitumul masjid ya fa'alaikum bis-sakinati wal waqar." Apabila kalian mendatangi masjid, datangilah dengan tenang ya, tidak tergesa-gesa. "Fa ma wajadtum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Apabila kalian mendapatkan sholat itu maka kerjakanlah, dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah oleh kalian. Artinya walaupun kita hanya dapat tasyahud akhir, kata Nabi, tetap jangan tergesa-gesa ya, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jalan biasa saja. Sesampainya di masjid kerjakan yang kita dapatkan. Apakah dapat takbiratul ihram, alhamdulillah, atau dapat rokaat kedua, ketiga, sampai rokaat terakhir, kerjakan di masjid. Dan apa yang tidak kita dapatkan, fa'atimmu, kata Nabi, sempurnakan saja. Oleh karenanya dalam kondisi ini menurut saya, wallahu a'lam bishawab, ya di masjid lebih utama. Ya di masjid lebih utama. Hanya saja ada baiknya dia menunggu saudaranya yang lain, yang barangkali belum melaksanakan sholat berjamaah, maka dia ajak sholat berjamaah. Atau bahkan dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan adanya syariat menemani orang yang belum salat, orang yang salat, yang sudah salat menemani orang yang sudah salat. Nabi berkata, adakah yang mau bersedekah untuk saudaranya? Artinya ada orang yang belum salat ditemani salat berjamaah dengan orang yang telah salat. Itu ada dalam syariat Islam ajarannya. Artinya kita bisa saja mengajak seseorang, ya fulan temanin saya yuk sholat berjamaah misalnya. Lalu dia katakan, saya sudah, iya gak apa-apa, menemani saya saja, bagi saya pahala yang wajib, bagi anda pahala yang sunnah. Artinya tidak perlu dia pulang kembali ke rumahnya, tapi kerjakan sholat di masjid. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh jika sholat di rakaat pertama kita membaca Al-Baqarah ayat 244 dan di rakaat kedua membaca ada ayat 285? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, tidak ada ketentuannya. Kita boleh membaca berurutan. Ya, boleh juga membaca dilompat. Kita boleh membaca dengan dua surat yang berbeda, dengan dua surat yang sama. Kita boleh membaca dua surat yang urutannya lebih dulu dibandingkan rakaat pertama, urutannya lebih belakangan dari sisi urutan surat, lalu rakaat kedua lebih dulu, itu enggak ada masalah. Hanya satu ayat saja boleh, atau satu ayat dibagi dua dalam beberapa riwayat pun diperbolehkan. Allah a'lam bishawab. Apakah ada bacaan yang sahih dari hadis ketika kita akan membuang air panas dingin pagi, sore, malam, hari selain di toilet? Yang saya tahu, Allah a'lam bishawab, itu disunnahkan kita membaca bismillah. Jadi sebelum kita membuang air panas atau membuang sesuatu, ya, kita mengucapkan bismillah agar kita terhindar dari gangguan makhluk jin dan lain sebagainya, dan juga untuk memberitahu mereka agar mereka menghindar, ya. Jangan sampai kita menyiramkan air panas lalu kita enggak tahu di situ ada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita membaca apa? Bismillah. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Apakah orang yang mampu diwajibkan berkurban setiap tahun? Tentunya kalau dia bisa berkurban, kalau dia mampu dan dia bisa berkurban setiap tahun, maka itu adalah satu keutamaan yang sangat besar. Ya, sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang sanggup berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati masjid kami, kata Nabi. Walaupun pendapat yang diambil oleh jumhur al-ulama atau mayoritas ulama bahwa berkurban bagi yang mampu adalah sunnah muakkadah dan bukan sebagai satu kewajiban. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah dengar kita ini diciptakan Allah tidak sama takdirnya. Ada yang Allah beri kemudahan dalam hal yang ini, sedang yang lain diberikan kemudahan yang lain. Lalu bagaimana kalau ada saudara kita yang membanggakan dirinya dan merendahkan kita? Kita tidak punya kemampuan seperti dia. Apakah orang tersebut orang yang sombong? Bagaimana sikap seharusnya terhadap orang tersebut? Kadang membuat hati kita menjadi sesak. Allah alam biswab, ya. Kesombongan artinya batarul haq wa ghamtun nas, yaitu kondisi di mana seseorang menolak kebenaran. Jadi ada kebenaran yang datang dari Quran, dari hadis, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Itu sombong. Sebagaimana iblis menolak sujud kepada Adam alaihis salam, aba wastakbara, enggan dan sombong, wa kana minal kafirin. Yang kedua adalah wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah merendahkan manusia. Ya, jadi dia merendahkan manusia, maka itu adalah bentuk kesombongan. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang merendahkan kita? Ya, tentunya kita menghindar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka diajak berbicara oleh orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ahlul maksiat, mereka katakan qalu salama. Mereka tinggalkan tempat itu. Ya, jangan kita menanggapi orang-orang yang mohon maaf bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham, jangan ditanggapi. Tinggalkan saja. Ya, sesungguhnya kesombongannya tidak akan merugikan kita. Justru kesombongannya akan kembali kepada dia. Oleh karenanya kita jangan sibuk dengan sikap orang kepada kita. Lebih baik kita berusaha sibuk dengan sikap kita kepada orang lain. Ya. Karena bagaimana kita bersikap, begitulah kita akan dibalas. Kama tadinu tudanu, bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Huda di Medan. Salat berjamaah bacaan imam kurang fasih sampai membuat janggal dan membuat kita makin tidak khusyuk, kita bolehkah mengganti niat menjadi salat sendiri? Wallahu a'lam bishawab, dalam kondisi bacaan imam bagus, bacaan imam fasih, tetapi salatnya sangat panjang, kita boleh mengubah niat menjadi sendiri. Nanti akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Hadisnya namanya hadis Mu'az bin Jabal, ya, bahwa beliau pernah satu ketika sholat, lalu ada orang yang mengikuti beliau di belakang, tetapi beliau membaca suratul Baqarah, sehingga orang ini mengadu kepada Nabi bahwa Mu'az sholatnya terlalu panjang. Maka dia keluar dari jamaah, kemudian datang mengadu kepada Nabi. Lalu Nabi menegur Mu'az bin Jabal, tetapi Nabi tidak menegur orang yang keluar dari sholat tersebut. Padahal sholatnya bagus, bacaannya bagus. Kalau di dalam sholat yang bagus saja ada kemungkinan untuk keluar dari sholat berjamaah dikarenakan bacaan yang terlalu panjang, apalagi dalam kondisi kita melihat ada kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam membaca Al-Quran, maka tidak masalah kita berniat mufarraqah alias keluar dari sholat berjamaah. InsyaAllah di hari-hari yang akan datang kita bahas dalil-dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Adi di Malang. Lebih abdul mana salat witir 3 rakaat dikerjakan langsung 3 rakaat atau 2 rakaat? Allah alam bisawab, ya, dua-duanya ada riwayat, ya, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dan riwayat Abdullah ibni Umar, ya, dua-duanya kata para ulama boleh diamalkan. Allah alam bisawab. Kami jualan sembako, kalau di bulan Ramadan ada tetangga beli kopi saset yang dia seduh sendiri di rumahnya atau beli minuman dingin, gimana hukumnya? Pertama, kita tidak tahu bahwa itu akan diseduh di hari itu atau di siang hari. Boleh jadi dia beli kemudian dia seduh di malam hari, ya. Artinya kalau ada orang yang datang ke warung kita, kita tidak dibebankan untuk bertanya ini mau diminum hari ini, siang ini atau nanti malam. Tidak, ya sudah kita kasih ke dia. Jual beli adalah transaksi yang halal. Yang tercela itu, ya, kalau kita tahu dia tetangga kita, ya, lalu dia pun sehat, tidak ada halangan, lalu dia datang ke warung kita minum dan lain sebagainya, ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan kemaksiatan. Tapi kalau dia beli kopi ke kita lalu dia bawa pulang, kita enggak tahu apakah diseduh siang hari, apakah diseduh di malam hari, ya, itu bukan menjadi apa namanya tanggung jawab kita untuk tahu. Biarkan saja, ya, kita jual, biarkan saja. Ya, boleh jadi di rumahnya ada musafir, atau boleh jadi di rumahnya ada orang yang sakit, ada orang yang haid, ada anak-anak, kita enggak tahu, ya. Selama transaksi itu halal, silahkan. Tapi kalau dimakan di depan kita, kita kenal dia sehat, mukim, dan dia memang jarang puasa, padahal dia mengaku muslim, maka ada beban apa beramar ma'ruf nahi mungkar, dan kita enggak bolehkan dia makan dan minum di tempat kita, atau kita menjual makanan yang dia makan, ya, itu tidak diperbolehkan. Kalau kita tahu itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita meminjamkan rumah kepada saudara laki-laki kita yang sudah beristri dan ada perjanjian kalau ana mau pindah, adik ana itu akan pindah. Yang enggak ada masalah, bagus. Ya, itu bagus, bernilai pahala. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan, Ibu. Ya, saya mau nanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau memang di tempat diadakan pengajian itu ada kemungkaran-kemungkaran, bercampurnya laki-laki dan perempuan, musik-musik dan lain sebagainya, maka tentunya ibu dilarang untuk datang ya. Lebih baik ibu di rumah. Kalau memang ada pengajian yang datang dari televisi, ibu ikuti ya, selama sesuai dengan apa Quran, hadis, sesuai dengan pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau di luar sana ada pengajian yang bagus ya, ustadznya juga memiliki ilmu ya sesuai Quran hadis dan juga pemahamannya pemahaman para salaf, para sahabat, maka kita ikuti. Ya, tapi kalau di dalamnya ada kemungkaran, banyak kebid'ahannya, maka ya dilarang ibu mengikuti perkara-perkara yang mungkar. Kita diperintahkan mengingkari perkara-perkara yang mungkar. Ya, Allah alam bissawab. Jika ada orang Nasrani meninggal di desa kami, mayoritas penggali kubur dari orang Muslim, kuburan campur di desa kami, apakah dibolehkan kita membantu atau membiarkan saja? Saya pernah mendengar ada hadis bahwa Rasulullah menyuruh Ali yang pada saat itu hanya masih kafir untuk mengurus jenazah sampai menguburkan. Ya, Allah alam bissawab ya, Allah alam bissawab. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an ya, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Itu ada di surat Al-Mumtahanah. Kalau saya tidak salah ayat yang ketujuh. Artinya adalah Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan juga untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersikap adil. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah orang tuanya yang kafir atau ibunya atau saudaranya, maka ada kewajiban bir, yaitu kewajiban berbuat baik. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memerintahkanmu menyekutukan Allah, jangan taati mereka, tetapi pergauli mereka dengan cara yang baik. Tentunya di antara pergaulan yang baik, apabila mereka meninggal diurus ya sebagai manusia, dikuburkan dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Gimana dengan puasa Daud kalau saya masih datang bulan? Ya tidak puasa. Kalau datang bulan ya tidak puasa. Nanti kalau sudah habis masa datang bulannya, puasa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu dari Lubuk Linggau. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, misalnya kita sedang sholat di masjid, lalu ada seorang yang mengalami kecelakaan di depan jalan masjid tanpa ada orang yang membantu. Wallahualam bissawab, kalau memang kecelakaannya fatal, tidak ada yang bisa membantu, sedangkan keselamatan nyawa orang tersebut terancam, maka silakan dahulukan menyelamatkan orang tersebut. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Melaksanakan sholat itu maslahat, tetapi menyelamatkan nyawa orang itu adalah menolak mafsadat, dan menolak mafsadat diprioritaskan daripada meraih maslahat. Oleh karenanya selamatkan dulu, setelah itu baru kita laksanakan sholat. Allah alam bissawab. Apakah ada ulama dari kalangan wanita dari para salaf? Banyak. Ummul Mukminin Aisyah itu ulama, ya. Ada namanya Syifa, terkenal di Madinah, ada namanya Syifa, seorang wanita itu ulama. Dan masih banyak ulama-ulama, termasuk zaman sekarang juga banyak ulama-ulama dari kalangan wanita. Perihal masalah sholat, di mana makmum terlambat datang di saat imam sudah selesai baca surat dan akan ruku, apa sah seorang makmum baru hadir tanpa membaca Al-Fatihah langsung mengikuti ruku sang imam? Betul, memang begitu ketentuan Nabi. Nabi berkata, wa idza raka'a farka'u, apabila imam kalian ruku maka ikut rukulah. Dan dalam kondisi ini Al-Fatihah kita yatahammaluhul imam, ditanggung oleh imam. Khusus dalam kondisi itu diberikan rukhsah, diberikan keringanan, Al-Fatihah kita ditanggung oleh oleh imam. Allah alam bissawab. Dengan sebab apa Rasulullah mengqada salat tersebut? Saya enggak paham pertanyaannya. Bacaan ayat mana saja yang dianjurkan untuk meruqyah? Banyak, khususnya Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Al-Baqarah di apa? 255, 256, Al-Baqarah 3 ayat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan lain sebagainya. Dan secara umum Al-Qur'an adalah ruqyah. Ya, secara khusus Al-Fatihah adalah surat ruqyah. Allah a'lam bissawab. Apa hukum mengamalkan ilmu agama yang kita dapat di sosial media? Enggak ada masalah. Selama sesuai dengan Quran dan hadis, sesuai dengan pemahamannya salaf para sahabat, tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih terputus-putus. Sepertinya sudah habis ya. Tidak jelas pertanyaannya. Baik, ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.